warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarakat muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita membaca kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa lil Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih. Masih kita pada penjelasan tentang bahwasanya kemaksiatan menjadikan hati hamba, lisannya berkhianat padanya di saat-saat ia sangat membutuhkannya. Ketika tertimpa musibah si hamba ini, maka lisannya tidak bisa mengucapkan sesuatu yang bermanfaat. Demikian pula hatinya. Dan yang lebih parah adalah tatkala sakaratul maut menimpanya, maka lisannya akan mengkhianati dia. Tidak mampu dan keluh lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah tatkala dibacakan kepadanya, karena yang namanya jiwa tergantung bagaimana pemiliknya. Kalau dia biasakan jiwa ini di atas kebaikan-kebaikan, maka dia akan mudah untuk melakukannya. Dan kalau dia dibiasakan dengan kejelekan-kejelekan, maka akan sulit dia untuk dibawa kepada kebaikan-kebaikan tersebut, terlebih lagi di saat-saat yang sangat genting, di saat-saat menjelang kematiannya. Sudah kita baca beberapa contohnya, di mana sebagian manusia ketika dibacakan kepadanya la ilaha illallah, lisannya keluh berat, tidak mampu mengucapkannya dalam keadaan hatinya ingin mengucapkannya. Apa yang menghalanginya? Dosa-dosa yang diperbuatnya. Di antaranya adalah ucapan seorang pemuda yang sudah kita lewatkan kisahnya. Tatkala dibacakan kepadanya la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, yang ini merupakan kunci dari kunci surga. Siapa yang dia di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Akan tetapi dia tidak mampu mengucapkannya karena sebab dosa dan kemaksiatan yang selama hidupnya dia lakukan. Yang dia ucapkan tatkala dikatakan kepadanya ucapkanlah la ilaha illallah, yang dia baca justru bait-bait syair yang berisi kemaksiatan yang dulu dia angan-angankan. Ya rubba qailatin yawman wa qad ta'ibat kaifa at-tariqu ila hammami min jabi. Wahai kaumku, pernah ada seorang wanita di satu hari dalam keadaan ia kelelahan mencari jalan menuju pemandian minjab. Itu yang dia ucapkan. Dia merasa kecewa berat ya, tatkala dia sudah hampir sebentar lagi bisa mendapatkan wanita tadi, tiba-tiba wanita tadi menghilang. Ya, sudah kita lewatkan sedikit dari kisahnya. Kemudian juga kata beliau rahimahullah, wa qila li akhar, kemudian dikatakan kepada yang lain, ditalqini ketika dia hendak mati, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, dibacakan kepadanya oleh keluarganya ataupun saudaranya dan temannya yang menginginkan untuknya kebaikan. Tiba-tiba jawabannya adalah faja'ala yuhazzi bil ghina, akhirnya justru dia mulai mengigau dengan nyanyian-nyanyian. Wa yaqul, dan mengatakan tatana tantana, yang dia ucapkan adalah nyanyian-nyanyian. Karena memang sewaktu dia dalam keadaan tidak sakit, ya, dia cinta kepada nyanyian, suka dengan nyanyian-nyanyian, yang itu merupakan apa? Perangkap syaitan, ya, perangkap syaitan. Sehingga di akhir hayatnya yang dia ucapkan adalah nyanyian-nyanyian. Hatta mat, sampai dia mati. Nasallallahu ta'ala salamu al-afiyah. Wa qila li akhar dhalik, kemudian juga dikatakan kepada yang lain, qul la ilaha illallah, maka jawabannya, ma yanfa'uni ma taqul, dia masih bisa berbicara, masya Allah. Masih panjang ucapan dan kalimat yang dia bisa ucapkan. Tapi untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang hanya satu nafas saja, tidak mampu dia. Justru dia menjawab, ma yanfa'uni ma taqul, walam ada' ma'siyatan illa rakibtuha, tidaklah bermanfaat apa yang kau ucapkan, apa yang kau ajarkan kepadaku. Kenapa? Walam ada' ma'siyatan illa rakibtuha, karena aku tidaklah membiarkan satu kemaksiatan pun melainkan aku kerjakan. Jadi kalau ada satu kemaksiatan apapun bentuknya, minum khamr, zina, mesti dia nimbrung di dalamnya, ikut bersamanya. Sehingga dia tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengakhiri hayatnya dengan la ilaha illallah. Thumma mata walam yaqulha, kemudian setelah itu dia mati dan tidak mengucapkannya. Ini khidlan. Ya, khidlan. Wa qila li akhar dhalik, juga diucapkan kepada yang lain yang diambang kematiannya. Maka dia menjawab, wa ma yughni anni, wa ma a'rifu anni sallaitu lillahi salatan wa lam yaqulha, maka dia menjawab, tidaklah bermanfaat bagiku karena aku belum pernah sekalipun salat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang besar, salah satu tiang dari tiang-tiang agama, sehingga dia mendapatkan hukumannya tidak mampu mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Walam yaqulha, dia pun tidak bisa mengucapkannya juga. Itu kemaksiatan-kemaksiatan. Wa qila li akhar dhalik, juga dikatakan kepada yang lain yang dia dalam kondisi sakaratul maut. Maka jawabannya adalah ana kafirun bima taqul walam yaqulha wa qada, saya kafir. Saya tidak percaya dengan apa yang kau ucapkan, mengkufuri tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia pun tidak mau mengucapkannya dan mati. Secara zahir orang ini muslim, ya, karena dikatakan katakanlah la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Ya. Cuma karena dosa-dosa yang ia perbuat, ya, sudah menutupi, menjadikan hatinya hitam, legam, sehingga seperti ini kondisinya. Tidak mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila li akhar dhalik, kemudian juga dikatakan kepada yang lain, maka dia kullama aradtu an aqulaha wa lisani yumsiku anha, kasihan ini keadaannya, dia mau mati ditalkini oleh karib kerabatnya, katakanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, dituntun dengan pelan. Kata dia, kullama aradtu an aqulaha wa lisani yumsiku anha, setiap kali saya ingin mengucapkan la ilaha illallah, maka setiap kali itu juga lisan saya menahan saya. tidak mampu saya untuk mengucapkannya. Wa akhbarani man hadara ba'du syahadin. Wa akhbarani ba'du man wa akhbarani man hadara ba'du syahadin 'inda mauti. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih, beliau menceritakan pengalamannya. Ya. Sebagian orang yang menghadiri menyaksikan, sebagian orang yang kerjaannya menjadi pengemis, meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak harta benda. Ketika ditalkini dia, dikatakan kepadanya la ilaha illallah, faja'ala yaqul, maka justru yang diucapkan adalah falsun lillah, falsun lillah hatta qada, fulus uang untuk Allah, fulus uang untuk Allah hatta qada, sampai dia mati. Na'udzubillah min su'il khatimah. Wa akhbarani ba'du tujjari an qarabatin lahu annahu ihtadara wa huwa indah wa ja'alu yulaqilunahu la ilaha illallah wa huwa yaqul hadhihi al-qit'ah rakhisah hadha mushtarin jayyid hadha kadha hatta qada. Juga pengalaman berikutnya dari beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagian pedagang ada yang menceritakan kepadaku tentang keadaan kerabatnya tatkala didatangi kematian, maka kerabatnya yang lain membacakan kepadanya la ilaha illallah, menalkini dia, tapi justru jawabannya adalah hadhil qit'ah rakhisah, potongan kain ini murah, hadha mushtarin jayyid, ini pembeli yang bagus, hadza kadza, ini demikian hatta qada, sampai mati. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, sibuk dengan dunia, lalai dari memikirkan akhiratnya. Adapun mereka-mereka yang mereka berusaha, dan berusaha itu adalah kewajiban kita, tapi dia tidak lalai dari akhiratnya, dari berbekal untuk akhiratnya, maka niscaya tidak demikian keadaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji mereka-mereka, para pedagang, pebisnis, yang mereka tidak dilalaikan dengan usahanya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari salatul jamaah, dari talabul ilmi, dan yang semisalnya min anwa'i dzikir, dari beragam macam zikir. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Di sana ada kaum laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala puji, la tulhihim tijarah, yang mana perniagaan yang mereka lakukan tidak menjadikan mereka lalai dari agamanya, dari ibadah, dari ketaatan, dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula jual beli yang dia lakukan. Kemudian juga dari menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dalam keadaan dia ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Dia takut di satu hari, yaitu hari kiamat, di mana hati-hati dan pandangan tataqallab, bergoncang, mata terbelalak, hati terkejut tatkala datang hari kiamat. Ini orang ini meskipun dia sibuk dengan usahanya, tapi dia senantiasa dalam kondisi takut dengan akhirat. Dia jadikan dunianya sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Tidak seperti keadaan binatang-binatang yang mereka memperbanyak ya dunia untuk senantiasa ataupun sekedar bernikmat-nikmat dan berlezat-lezat sebagaimana keadaan orang-orang kafir. Wa subhanallah kam syahada an-nasu min hadza ibra. Subhanallah, maha suci Allah. Ini kalimat ta'ajjub, kalimat yang diucapkan untuk menunjukkan ta'ajjub. Kam syahada an-nas min hadza ibra, alangkah banyak manusia menyaksikan darinya ibarah, pelajaran-pelajaran, yakni dari keadaan mereka-mereka yang hendak mati. Di situ banyak pelajaran, sehingga dianjurkan ketika kita mendengar salah seorang dari kaum muslimin ya didatangi kematian untuk kita menghadirinya, untuk diantaranya menalkini dia dan juga mengambil ibrah, pelajaran darinya, karena kita pun pasti akan merasakan apa yang dia rasakan dari sakaratul maut. Dengan itu akan tumbuh ya sifat zuhud dalam hatinya. Ya. والذي يخفى عليه من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. Dan apa yang tersamarkan yang tidak diketahui dari keadaan-keadaan mereka-mereka yang didatangi kematian itu lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Ada yang lebih dahsyat dari apa yang beliau sebutkan. فإذا كان العبد, lihat di sini ada faedah penting dari beliau ya rahimahullah. فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريد من معاصي الله وقد أغفل قلبه عن ذكر الله وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من النزع. Kata beliau rahimahullah, apabila seorang hamba ketika dalam keadaan benaknya hadir, kekuatannya sempurna, kemudian juga pemahamannya sempurna, ketika dalam kondisi seperti ini syaitan bisa menguasai dia dan bisa menggunakan anggota tubuhnya kemanapun syaitan kehendaki untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga syaitan mampu melalaikan hamba tadi, mampu melalaikan hati hamba tadi dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mampu mengosongkan lisan hamba tadi dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga anggota tubuhnya dari melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala padahal dalam kondisi sehat, benaknya hadir, kekuatannya sempurna, pemahamannya bagus, syaitan bisa menyimpangkan dia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan bisa menyetiri dia kepada maksiatan-maksiatan kepada Allah. فَكَيْفَ الظَّنْ بِهِ عِنْدَ سُقُوطِ قُوَهِ. Lantas bagaimana kiranya tatkala kekuatannya hilang di saat dia sakaratul maut, di ambang kematiannya tentunya hilang kekuatannya, ya tidak banyak yang bisa dia perbuat. وَشِغَالِ قَلْبِهِ وَنَفْسِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ. Di sisi lain, sibuk ya jiwanya merasakan apa yang dia rasakan dari an-naz' sakaratul maut. Jiwanya lemah, ya badannya lemah, dan jiwanya merasakan sakitnya sakaratul maut. Wa jam'a syaitanu lahu kulla quwwatihi wa himmatihi. Di sisi lain, di saat itu, di saat hamba dalam kondisi sakaratul maut, syaitan mengumpulkan semua kekuatan dan semangatnya. Karena itu kesempatan emas bagi syaitan untuk menyimpangkan Bani Adam. Karena yang namanya al-a'mal bil khawatim, amalan-amalan hamba tergantung penutupannya. Kalau selama hidup dia masya Allah dipenuhi dengan ketaatan dan ketaatan, kemudian di akhir hayatnya diisi dengan kejelekan, maka dia dibangkitkan dalam kondisi jelek. Sehingga syaitan sangat bersemangatnya, sangat antusias untuk bisa menyimpangkan Bani Adam. Ya dikala dia menjelang ajalnya, sakaratul maut, dia kumpulkan segala macam kekuatannya dan semangatnya. Wa hasada alaihi bi jami'i ma yaqdiru alaihi li yanala minhu fursatah. Dia kumpulkan segala apa yang dia mampu untuk bisa mengambil kesempatan emasnya, menyesatkan Bani Adam kalau bisa mengufurkannya, menjadikan dia mati dalam kondisi Nasrani atau Yahudi. Itu musuh kita, syaitan. Tidak henti-hentinya untuk berupaya menyesatkan kita dari mulai kita lahir sampai kita hendak mati. Bahkan dia lebih semangat lagi tatkala kita hendak mati untuk menyimpangkan kita. Fa inna dzalika akhirul amal, karena itulah amalan dia yang dia kelak akan dibalasi dengannya, yang dia kelak akan dibangkitkan dalam keadaannya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia mati dalam keadaan apa. Kalau dia matinya dalam keadaan baik, maka dia dibangkitkan dalam keadaan baik. Kalau dia dalam keadaan jelek matinya, maka dia pun demikian dibangkitkan dalam keadaan jelek. Nasallallahu ta'ala salam wal afiyah. Fa aqwa ma yakunu 'alaihi syaitanuhu dzalikal waqta. Maka keadaan terkuat dari syaitannya adalah di saat itu. Jadi di saat itu syaitan keadaannya dalam keadaan paling kuat. Wa ba'afu ma yakunu huwa fi tilkal hal, sedangkan keadaan terlemah dari si hamba adalah di saat itu. di saat sakaratul maut, di saat menjelang kematiannya, fisiknya lemah, hatinya pun lemah, karena dia harus merasakan sakitnya sakaratul maut. Di sisi lain dia juga harus merasakan sakitnya perpisahan dengan dunia, dengan keluarganya yang ada di sekitarnya, dengan hartanya, sehingga kesakitan di atas kesakitan. Ya. Di sisi lain datang syaitan menghampirinya, membujuknya, menggodanya. Faman tara yaslam ala dzalik, kata Ibnu Qayyim, siapa kiranya yang bisa selamat dari godaan syaitan ketika itu, dalam kondisi hamba lemah, ya, syaitan begitu kuat. Fahunaka, maka di sanalah, ya, diterapkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhaalimiina wa yaf'alullahu ma yasha'. Di situ yang menentukan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah biarkan dia, maka syaitan akan menang, bisa menyesatkan dia, menyimpangkan dia dari jalan Allah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala beri taufik dia, maka dia akan mampu menepis dan menghindar dari tipu daya syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan balasannya ahlul iman yang mereka ketika di dunia istiqamah di atas tauhidullah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas amalan saleh, senantiasa menjaga takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat tauhid la ilaha illallah fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini Allah jaga tauhidnya dari beragam syubhat-syubhat yang menghampirinya. Wa fil akhirah, dan di akhirat, ya, tatkala dia hendak mati dan juga nanti setelah dia mati ketika didatangi oleh dua malaikat penanya yang ngeri keadaannya, suaranya keras seperti halilintar, membawa palu yang besar yang seandainya dipukulkan dengannya gunung akan hancur. Allah kokohkan dia untuk bisa menjawab fitnah dua malaikat ini yang mesti kita akan mendapatinya. Walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum nahwa mithla fitnatil masih ad-dajjal. Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian nanti dalam kuburnya akan difitnah dengan fitnah yang semisal fitnah al-masih ad-dajjal atau mirip dengan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengokohkan ahlul iman untuk bisa selamat dari fitnah tersebut. Wa yudhillullahu adh-dhaalimiina wa yaf'alullahu ma yasha'. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan mereka-mereka orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha'. Dan Allah Subhanahu wa taala berbuat sekehendaknya. Demikian. Ya, ngerinya dosa dan maksiat. Ya. Dan di sana ada satu kisah yang sangat bermanfaat, disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata beliau, Abdullah bin Ahmad, hadartu wafat abi, saya menghadiri kematian bapakku, yakni ketika bapakku menjelang kematian. Wa bi yadi firqah li ashuddu lihyatah, dan di tanganku ada kain untuk mengikat jenggotnya. Fakana yughriq thumma yufiq, dan keadaan beliau ketika itu pingsan siuman lagi. Wa yaqulu biyadi, dan mengatakan dengan tangannya, la ba'du, tidak nanti. Terus beliau lakukan ini berulang-ulang, la ba'du, tidak nanti. Dan Al-Imam Ahmad, siapa yang tidak tahu, ya, jasanya terhadap Islam ini, kesolehannya, keilmuannya, kezuhudannya, segala macam kebaikan terkumpul padanya. Ya. Fakultu lahu, maka anaknya Abdullah berkata kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, Imam Ahli Sunnah, ya abati, wahai bapakku, ayu syai'in yabdu minka, apa yang tampak padamu, apa yang kau dapati, apa yang kau lihat. Maka bapaknya Imam Ahmad berkata, inna syaitan qa'imun bihidai adun ala anamilihi yaqulu ahya Ahmad futtani wa naqul la ba'du la ba'du hatta amut. Sesungguhnya ada syaitan di sampingku dalam keadaan gigit jari, menunjukkan penyesalan. Iya. Saya mendapati di sisiku ada syaitan dalam keadaan dia gigit jari dan berkata, wahai Ahmad, hudani, kau selamat dari godaanku, kau selamat dari fitnahku. Maka Al-Imam Ahmad tidak langsung berbunga-bunga dan bergembira. Seorang alim besar. Apa jawaban beliau? Wa ana aqul, maka saya jawab, la ba'du, la ba'du, la ba'du. Belum nanti, belum nanti, belum nanti. Sampai kalau saya sudah mati, baru ya, saya selamat dari godaanmu. Bahkan Al-Imam Ahmad juga ditanya, wahai Al-Imam Ahmad, kenapa seseorang itu bisa tenang dan nyaman? Boleh dia merasakan ketenangan dan nyaman? Kata Imam Ahmad rahimahullah, seseorang itu boleh dia merasakan ketenangan dan nyaman tatkala kaki kanannya sudah masuk ke dalam surga. Adapun sebelum itu isi perjuangan dan perjuangan. Demikian di sini ibrahnya bahwasanya seorang ketika hidupnya dipenuhi dengan ketaatan dan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala kokohkan dia di atas keimanannya. Dan juga di sana ada kisah yang lain disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kata beliau, hadartu akha syekhina, saya mendatangi ya akha syekhina, saudara dari syekh kami Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi di negeri Qurtuba, dalam keadaan dia saudara syekh saya ini menjelang kematiannya. Maka dikatakan kepadanya, la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Maka jawabannya, la, la, la. Ulama besar, ahli ibadah, ketika dikatakan, katakanlah la ilaha illallah, jawabannya la, la. Tatkala dia sadar, ya, maka dikatakan kepadanya, mengapa demikian? Mengapa tatkala kami menalkinimu, jawabanmu tidak, tidak. Maka dia berkata, atani syaitanan, datang kepadaku dua syaitan. An yamini wa an shimali, satu di sebelah kananku dan yang lain di sebelah kiriku. Yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan, salah satu yang ada di kananku berkata, matilah engkau dalam keadaan Yahudi, dalam keadaan sebagai seorang Yahudi. Fa innahu khairul adyan, karena agama Yahudi adalah sebaik-baik agama. Wal akhar, dan yang ada di kiriku berkata, mut nasraniyan fa innahu khairul adyan, hendaknya kau mati di atas agama Nasrani karena itu adalah sebaik-baik agama. Maka saya jawab kepada keduanya, la, la. Kemudian meninggal dirinya rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa kaifa yuwaffaqu li husnil khatimati man aghfara Allah subhanahu qalbahu an dzikrihi wattaba'a hawah wa kana amruhu furta. Maka bagaimana mungkin akan diberi taufik untuk mendapatkan husnul khatimah, orang yang hatinya telah dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan hatinya senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, dan urusannya adalah melampaui batas. Dan demikian keadaan mereka-mereka orang yang hatinya lalai dari zikrullah subhanahu wa ta'ala, dari Al-Quranul Karim, dari kitabullah dan sunnah rasulnya, dari ketaatan-ketaatan, dan juga dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beragam jenisnya. Dia senantiasa mengikuti hawa nafsu dan urusannya senantiasa melampaui batas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Wala tuti', janganlah engkau ikuti, janganlah engkau taati, man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari berzikir kepada kami. Wattaba'a hawa, dan senantiasa memperturutkan hawa nafsunya di atas kebid'ahan, di atas kemaksiatan, hawa nafsu yang haram. Wa kana amruhu furta, dan urusannya senantiasa dalam keadaan melampaui batas. Maka kata beliau rahimahullah, فَبَعِيدٌ مَنْ قَلْبُهُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى غَافِلٌ عَنْهُ مُتَعَبِّدٌ لِهَوَاهُ أَسِيرٌ لِشَهَوَاتِهِ وَلِسَانُهُ يَابِسٌ مِنْ ذِكْرِهِ وجوارحه معطلة من طاعته مشتغلة بمعصيته بعيد عن هذا أن يوفق للخاتمة بالحسنى. Maka sangat jauh orang yang hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari zikir Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghafilun anhu, lalai darinya, muta'abbidun li hawah, dan dia menjadi hamba dan budak dari hawa nafsunya. Segala apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya ia perturutkan, tidak mau dia tahu apakah itu halal ataupun haram. Asirun li syahawati, menjadi tahanan bagi syahwatnya, dan itu sejelek-jelek tahanan, yaitu tahanannya hawa nafsu, tahanannya syahwat, karena sangat sulit untuk dia bisa lepas dan keluar darinya, berbeda dengan tahanan-tahanan yang ada. Wa lisanuhu yabisun min dzikrih, juga dalam keadaan lisannya kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan justru lisannya banyak digunakan untuk dosa-dosa dan maksiat, untuk ghibah, untuk mencemooh dan mencerca manusia, ataupun perkara-perkara yang melalaikan. Wa jawarihuhu mu'attalatun min tha'atihi, dan anggota tubuhnya kosong dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kosong. Ya. Mushtaghilatun bi ma'siyatihi, jadi asik, sibuk dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'idun an hadza an yuwaffaq lil khatimah, maka sangat jauh dan sangat jauh atas orang yang demikian keadaannya untuk diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan husnul khatimah. Sehingga sekarang ini kesempatan kita, yang kita nanti akhir hayatnya ingin apa? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kalau husnul khatimah, ada sebab-sebabnya harus kita lalui. Kalau tidak, ancamannya su'ul khatimah. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَصَّوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. Maka tidakkah mereka manusia mau menjalani jalan yang berat, mendaki jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya membebaskan budak, memberikan makan kepada manusia di hari kelaparan, kepada anak yatim yang memiliki hubungan kerabat dengannya, atau miskin yang sangat papa. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan senantiasa tawasi, saling nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Maka mereka lah ashabul maimanah, yang akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada husnul khatimah. Walaqad qata'a خوف الخاتمة ظهور المتقين وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم. تنسونه رسطقت أكن سوء الخاتمة إتتله منمبع ataupun merintangi ataupun melintasi jalan-jalannya orang-orang yang bertakwa. Mereka orang yang bertakwa senantiasa dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan beragam ketaatan-ketaatan lahir dan batin. Di sisi lain dalam keadaan dia takut tertimpa yang namanya husnul khatimah. Karena disebutnya dalam sebuah hadis, ada seorang yang dia di masa hidupnya dipenuhi dengan ketaatan-ketaatan, kemudian di akhir hayatnya ditutup dengan kejelekan sehingga dia mati dalam keadaan seperti itu. Dibangkitkan dalam keadaan seperti itu sehingga mereka takut. Ini hati-hati al-abrar, orang-orang yang berbakti, dari sana ada yang lebih tinggi lagi. Itu qulub al-muqarrabin, hati-hati orang yang didekatkan kepada Allah. Kaum mukminin bertingkat-tingkat. Ada sabiqun. Ya. As-sabiqun, al-muqarrabun, ini tingkatnya lebih tinggi. Di bawahnya al-abrar. Ya. Kalau as-sabiqun, yang dia takutkan adalah apa yang telah tercatat dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh sebagian ulama, qulubul abrar mu'allaqatun bil khawatim, yaquluna bimadza yuhtam lana, wa qulubus sabiqin awil muqarrabin mu'allaqatun bisawabit yaquluna madza subiqa lana. Hadza mithalun lil khawfi asyadid alladhi yakunu fi qulubi ahli iman. Sebagian ulama berkata, hati-hati orang-orang yang abrar, yang baik dan berbakti, mu'allaqah bil khawatim, senantiasa terkait dan teringat dengan khawatim, penutup hidupnya. Bagaimana ya nanti akhir hidupnya? Jangan-jangan saya mati sul khatimah. Senantiasa dalam kondisi menakutkan dan mengkhawatirkan akhir hayatnya. Itu hati-hati mereka. Qulubul abrar. Yaqulun, mereka berkata, bimadza yukhtam lana, nanti akhir hidup saya akan ditutup dengan apa? Takut. Wa qulubus sabiqin, sedangkan hati-hati as-sabiqin yang lebih tinggi dari mereka, awil muqarrabin mu'allaqah bisawabik, senantiasa terkait dengan sawabik, takdir yang telah Allah tetapkan. Yaqulun, mereka berkata, madza subiqa lana, apa yang telah tertulis dan tercatat untuk kami. Hadza mithal, ini adalah sebagai contoh rasa takut yang sangat yang bersumber dari mereka ahlul iman. Sudah bagus kalau hati kita terpenuhi dengan rasa takut dengan akhir hayat kita, karena itu akan menjadikan kendali bagi hidup kita. Kalau kita datang ke menghampiri hati kita dorongan dan rayuan untuk berbuat dosa dan maksiat, saya takut kalau saya lakukan jangan-jangan saya akan mati di situ, sehingga dia tidak jadi yang melakukannya. Lihat, jadi laqad qadha khauful khatimati dhuhural muttaqin, rasa takut akan suul khatimah telah menghampiri mereka-mereka orang-orang yang bertakwa, perjalanan hidup mereka orang-orang yang bertakwa. Wa ka'annal musii'ina dhalimin, maka seolah-olah para pendosa yang zalim, qad akhadhu tawqi'an bil aman, telah mengambil tanda tangan keamanan, tanda tangan keselamatan. Seolah-olah demikian keadaannya. Tenang dia, santai dia. Berbuat dosa dan maksiat, tidak takut, tidak sedih. Kata Ibnu Qayyim membacakan, menyebutkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Am lakum aimanun alayna balighatun ila yaumil qiyamah, inna lakum lama tahkumun, salhum ayyuhum bidhalika za'im. Apakah atas kalian, wahai kaum musyrikin, wahai para pendosa, apakah kalian memiliki janji, janji keamanan, janji keselamatan yang terus berlaku sampai hari kiamat dari Allah? Innalakum lama tahkumun, sehingga engkau mendapatkan seperti apa yang kau putuskan tadi. Salhum ayyuhum bidzalika za'im, tanyakan kepada mereka, para pendosa, siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil ini? Am lakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamah, inna lakum lama tahkumun. Perlu untuk kita ulang-ulang ya, dan kita terapkan pada diri-diri kita agar sadar kita dari kelalaian kita. Senantiasa kita dalam hidup ini dalam kondisi senang, gembira, santai, tidak takut. Dalam kondisi kebaikan sedikit, dosa banyak, tapi nyantai. Dibacakan kepada kita, Am lakum aimanun alayna balighah. Atau ketika kita bangun malam, malas mau sholat, baca, Am lakum aimanun alayna balighatun ila yaumil qiyamah, inna lakum lama tahkumun. Semoga bangkit, sadar, semangat, hilang kelalaiannya, malasnya, syaitannya hilang. Ya. Salhum ayyuhum bidzalika zaim. Salhum ayyuhum bidzalika zaim. Kemudian kata beliau, kama qil, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, sangat bagus ucapannya, maknanya seperti dalam kandungan ayat tadi yang disebutkan, ya aminan ma tubhil fi'li minhu ahlu, أتاك توقيع أو أتاك توقيع أمن أنت تملكه، جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه، والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا، وذلك درب لست تسلكه، فرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ هذا وأعجب شيء فيك زهدك فيه daril baqa bi'aishin sawfa tatrukuhu man istafihu idan billahi anta amal amil maghbuni fil ba'i hublan sawfa yudrikuhu. Kata beliau, seorang penyair yang sangat bagus ucapannya, semakna dengan ayat yang barusan kita lewatkan. Ya aminan ma'kub hil fi'li minhu ahlu. Wahai orang yang merasa aman, tenang bersamaan dengan dia ahli berbuat kejelekan dan maksiat. Ataka tawqi'u amnin anta tamliku? Apakah datang kepadamu tanda tangan keamanan, keselamatan yang kau telah miliki? Sudah memiliki ini, kartu keselamatan, jaminan keselamatan dari Allah. Apakah kau memilikinya? Jama'ta syai'aini amnan wa tiba'a hawa. Sungguh engkau telah mengumpulkan dua hal, merasa aman dan mengikuti hawa nafsu. Merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, dari istidraj Allah subhanahu wa ta'ala, dari imla'uhu subhanahu wa ta'ala. Amnan wa tiba'a hawa, merasa aman dan mengikuti hawa nafsu. Hadha, ini dua hal ini. Wa ihdahuma fil mar'i tuhlikuh. Seandainya hanya satu saja yang ada pada diri seseorang, apakah dia merasa aman dari Allah atau mengikut hawa nafsu, ini bisa membinasakan seorang hamba. Lantas bagaimana kalau dua hal ini terkumpul padanya, merasa aman dari makar Allah dan juga dia senantiasa mengikuti hawa nafsu? Tentunya lebih-lebih lagi dia jauh-jauh kebinasaannya. Yang pertama, amnan, merasa aman dari makar Allah, ini kebinasaan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksudnya al-amn, merasa aman adalah dia Allah subhanahu wa ta'ala beri al-imla wal-istidraj, diulur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan beragam kenikmatan-kenikmatan dunia, harta benda, rumah mewah, kendaraan mewah dia dapatkan, di sisi lain dia berbuat kemaksiatan. Ini makar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Imla'uhu wa sidrojuhu, penguluran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa tenang, aman, bahkan husnudzon. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada saya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan saya kok dari yang lain dalam hal harta, benda, segala macam. Apa yang saya inginkan ada dengan mudah, yang lain susah. Ini orang tertipu dengan makar Allah subhanahu wa ta'ala. Binasa dia. Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka-mereka itu merasa aman dari makar Allah? Dan sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, para pendosa dan maksiat, melakukan dosa dan maksiatan. Juga ittiba'u hawa, yang kedua, ittiba'u hawa, ikuti hawa nafsu, ini pun membinasakan dan mencelakakan. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, fahkum bainan nasi bil haqq, wa la tattabi'il hawa fayudhillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna 'an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Lihat pesan Allah kepada salah seorang nabi yang merupakan raja, Nabi Dawud. Wahai Dawud, sungguh aku telah menjadikanmu sebagai penguasa, khalifah di muka bumi ini. Maka hukumilah manusia dengan kebenaran yang Allah turunkan. Wala tattabi'il hawa, dan kau janganlah ikuti hawa nafsu. Fayudhillaka 'an sabilillah, karena kalau kau perturutkan hawa nafsumu, niscaya dia akan menyimpangkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satunya saja sudah membinasakan, apalagi terkumpul padanya dua hal, merasa aman dari makan Allah dan senantiasa dia mengikuti hawa nafsunya. Wal muhsinuna ala darbil makhawifi khud saru wa dhalika darbun lasta tasluku. Sedangkan mereka-mereka orang-orang yang berbuat ihsan, kaum mukminin al-muttaqun, di atas jalan tak jalan ketakutan. Qad saru, mereka berjalan di atas jalan ketakutan. Mereka beramal soleh, melakukan salat, zakat, puasa, segala ibadah dia lakukan, tapi dalam kondisi hatinya takut, gemetar. Iya. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Lihat orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala puji, muliakan, Walladzina yu'tuna ma atau, itu mereka-mereka yang mereka menunaikan apa yang mereka tunaikan dari ibadah kepada Allah, zakatnya, salatnya dan segala macam ibadah. Wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hatinya takut gemetar. Annahum ila rabbihim raji'un, takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Ulaika yusari'una fil khairat, maka mereka lah golongan yang bersegera dalam kebaikan. Jadi mereka golongan-golongan yang beramal soleh dalam kondisi hatinya takut, tidak merasa aman. Wahum ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun, dan mereka adalah orang yang bersegera mendapatkan kebaikan. Ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ataupun ditanyakan kepada Aisyah, ataupun Aisyah yang bertanya, saya lupa, apakah yang dimaksud dalam ayat tadi adalah seorang yang berbuat dosa yang dia tadi disifati orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan hatinya takut, apakah mereka itu pezina atau minum khamr atau yang lainnya? Bukan. Maksudnya bukan itu, tapi mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, beragam ketaatan-ketaatan, tapi dalam kondisi hatinya takut, goncang, takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah al-muhsinun. Wal muhsinun ala darbil makhawif qad saru, orang-orang yang muhsin, mereka telah berjalan di atas jalan-jalan yang penuh dengan rasa takut. Wa dzalika darbun lasta tasluku, dan sedangkan engkau tidak mau menjalani jalan tersebut. Farratta fi az-zar'i waqta al-bazri min safahi, engkau sungguh telah bermalas-malas fi az-zar'i, pada ladangmu di waktu penaburan benih. Malas, punya ladang tapi dia malas, tidak mau menabur benih padanya, tidak mau dia menanam tanaman padanya. Min safahi, karena kedunguanmu. Safah lebih buruk, lebih bodoh daripada jahil. Fakaifa inda hasadina sudriku, maka bagaimana mungkin tatkala manusia panen kau bisa panen dalam keadaan kau tidak mau menabur benih, dalam keadaan kau malas menabur benih, dalam keadaan kau tidak mau beramal soleh. Tatkala manusia mereka memanen agama, memanen apa? Amal, memanen amal perbuatan yang mereka dahulu perbuat di dunia, yaitu pahala dari Allah, maka dia tidak bisa panen. Sangat sedih dia. Hadza wa'jabu syai'in fika zuhduka fi daril baqa. Demikian. Dan di sana ada sesuatu yang lebih ajaib lagi, lebih aneh lagi yang ada pada dirimu. Yaitu zuhduka fi daril baqa. Rasa tidak butuhmu kepada negeri akhirat yang kekalan abadi. Bi'aishin saufa tatruku. Karena engkau lebih mengutamakan kehidupan dunia yang sebentar lagi akan kau tinggalkan. Hadza, kata beliau, ini yang lebih ajaib lagi, yang lebih aneh lagi pada dirimu adalah zuhduka fi daril baqa. Rasa tidak butuhmu kepada negeri akhirat yang kekal kenikmatannya dengan kehidupan dunia yang sebentar lagi kau akan meninggalkannya. Man istafiu idzan billahi anta? Lantas bagaimana? Lantas man istafiu, siapakah yang dungu kalau demikian? Demi Allah, engkau amil maghbunu fil bai'i ghubnan saufa yudriku, ataupun mereka orang yang berdagang yang dalam perdagangannya tertipu, tapi kelak dia akan mendapatkan apa yang hilang itu. Jelas kamu yang lebih bodoh, yang lebih dungu daripada mereka yang berdagang kemudian dia rugi, karena dia kerugiannya yang hilang akan didapatkan kembali, sedangkan kau tidak akan bisa mendapatkan apa yang telah hilang darimu. Sudah lewat ya ucapan penyair. Ya. Bahwasanya segala sesuatu selain Allah itu ada penggantinya, dan kalau kita tinggalkan Allah tidak ada penggantinya setelah itu. Sekian waktu sudah cukup. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita baca uqubah yang berikutnya, itu bahwasanya al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan itu bisa melemahkan al-basirah, mata hati. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu kita bermanfaat, dan menjadikan ilmu kita ini sebagai hujah yang membela kita, bukan hujah yang menyengsarakan kita di akhirat kelak. Nasallallahu ta'ala salamah wal afiyah wa tawfiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.